سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Kerana dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika mengerjakan salat? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nascaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyahu sanad'u az-zabaniyah. Maka biarlah dia memanggil gulungannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.